Siang hari ini bersama keluarga beliau, wow, luar biasa sekali. Juga kerja bareng dengan Ramayana Audiental Sound System, Abah Suud dari Beratang, Kota Buaya, Surabaya. Terima kasih. Dan acara ini juga diabadikan oleh Airin DJ Multimedia. Terima kasih. Luar biasa. Subhanallah. Bapak Edi, Ibu Linawati, selamat berbahagia. Alhamdulillah. Sekaligus saya minta doa restu Pak Edi, karena penonton sekian banyak menunggu rasa kebersamaan, dan semoga saja dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana penuh dengan rasa kenyamanan. Untuk Mas Andi, Mbak Luri, kami ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia untuk selama-lamanya. Dan ini keluarga besar dari Bapak Edi bersama Ibu Linawati. Wah. Monggo bisa bergeser. Nggih, matur sembahun. Tetap dalam manajemen Ibunda Johanna Aurora yang berbasekemkan di kawasan Jeruk Gamping, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Rasa kebersamaan bersama SNP Indonesia akan selalu ada. Inilah all artisnya, Ju Palapa.